Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajidalahu waliyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dahu. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, yakni hari Sabtu 24 Dzulqa'dah 1432 Hijriah, kita bisa dipertemukan kembali di udara di frekuensi 107,7 FM Radio Dakwah Salafiyah Banjarsari yang dipancar luaskan dari Komplek Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari Kedung Kendal Sindangsari Banjarsari Ciamis Jawa Barat, yang mana insya Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita akan mendengarkan lanjutan kajian yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan Hafidhahullahu Ta'ala. Bagi antum yang ingin mengikuti kajian ini dengan seksama, kami persilakan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilakan untuk mengirimkannya ke kami di 0853530304. 0853530304. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustadz Abu Abdillah Sofyan Hafidhahullahu Ta'ala. Kepadanya kami persilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah Ta'ala kajian hadis al-arba'in an-nawawiyah, masuk pada hadis yang ke-6. Qala al-muallif rahimahullah al-hadith as-sadis, hadis yang ke-6. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال. Dari sahabat yang mulia Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya, yakni beliau dan bapaknya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih samar, apakah halal ataukah haram. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang samar tersebut, maka berarti dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami. Dan orang yang tidak menjaga dirinya dari syubhat, dia melakukan hal-hal yang syubhat yang masih samar-samar tersebut, maka berarti dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Karra'i yar'a hawlal hima, sebagaimana seorang gembala yang menggembalakan hewan-hewan gembalaannya di sekitar daerah larangan, daerah gembalaan orang lain yang dilarang untuk dimasuki. yushiku an yaqa'a fihi, maka hampir-hampir saja dia terjatuh ke dalam daerah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, maka ketahuilah sesungguhnya larangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Ini daerah larangan Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sungguh di dalam hati itu ada segumpal daging. Wa idza salahat salal jasadu kulluh, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, apabila ia baik maka seluruh jasad akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasada kulluhu ala wahiyal qalb, dan apabila dia rusak maka rusak seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Rawahul Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Inilah hadis yang keenam, hadis Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini adalah salah satu hadis yang sangat penting di dalam menjelaskan kepada kita tentang ajaran-ajaran Islam. Sampai kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, salah satu hadis yaduru alaiha al-Islam, ada tiga hadis di mana Islam itu beredar di atasnya. Yang pertama hadis Umar tentang innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama alhamdulillah sudah kita bahas. Kemudian yang kedua hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha tentang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak kami perintahkan maka amalan itu tertolak. Ini juga telah kita bahas pada hadis yang kelima. Kemudian yang ketiga hadis An-Nu'man bin Bashir, hadis ini hadis yang sedang kita bahas ini. Kata Imam Ahmad rahimahullah, keseluruhan ajaran Islam beredar pada tiga hadis ini. Adapun Al-Imam Abu Daud As-Sijistani rahimahullah, penulis kitab As-Sunan, beliau menambahkan satu lagi, yaitu hadis Ad-Dinun Nasiha, sebagaimana insyaAllah ta'ala akan kita bahas pada hadis yang ketujuh. Ya. Jadi, ini empat hadis dari ucapan para ulama, ini empat hadis di mana ajaran Islam, hakikat ajaran Islam seluruhnya beredar pada empat hadis ini. Menunjukkan bahwasannya hadis ini adalah hadis yang sangat penting, perlu kita perhatikan, perlu kita pelajari agar kita mendapatkan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di dalam hadis ini. Hadis yang mulia ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir bin Sa'ad bin Tha'labah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi beliau dan bapaknya. Bapaknya Bashir bin Sa'ad juga adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bapak dan anaknya keduanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berasal dari suku Khazraj, yakni dari kaum Ansar yang mendiami kota Madinah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau lahir pada tahun kedua Hijriah. Kalau begitu beliau meninggal, afwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau baru berumur 11 tahun. Karena Rasulullah SAW meninggal pada tahun ke-13 Hijriah. Afwan, tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah. Kalau begitu, Nu'man bin Bashir baru 8 tahun ketika Rasulullah SAW meninggal. Tetapi, dalam umur yang sekecil itu, beliau telah mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan di masa hidup beliau sempat menjadi amir, jadi gubernur di Kufah dan juga di Hims pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau dikenal sebagai seorang alim dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meninggal pada tahun 64 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah salah satu hadis yang diajarkan oleh sahabat yang mulia Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma kepada umat ini. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun." Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara keduanya, di antara halal dan haram, ada perkara-perkara yang belum jelas, di mana kebanyakan orang tidak mengetahui hal tersebut, tidak mengetahui jelas apa hukumnya halal atau haram. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita annal asya tanqasimu ila thalathati aqsam. Ini pelajaran yang pertama, bahwasannya al asya, suatu perkara itu terbagi kepada tiga bentuk, tiga jenis. Yang pertama, halalun bayyin, halal yang jelas halalnya. Yang kedua, haramun bayyin, haram yang jelas haramnya. Dan yang ketiga adalah mushtabih, sesuatu yang masih samar, belum jelas hukumnya. Adapun yang halal, maka ini adalah sesuatu yang tidak tercela apabila seorang melakukannya. Misalkan pernikahan yang halal, atau makanan-makanan yang halal, pakaian yang halal. Adapun yang haram adalah sesuatu yang tercela apabila seorang melakukannya. Seperti minum khamar atau memakan makanan yang haram. Sedangkan yang dimaksud dengan umurun mushtabihat, perkara-perkara yang masih samar, adalah perkara-perkara yang masih dikhilafkan antara manusia. Masih samar, belum jelas hukumnya. Apakah halal ataukah haram? Maka syariat yang mulia ini membimbing kita bagaimana kita menghadapi perkara yang samar ini. Apakah kita lakukan atau kita tinggalkan? Kita tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk meninggalkannya. Kata beliau, "Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka berarti dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. "Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Barang siapa yang melakukan syubhat, melakukan hal-hal yang masih samar, maka sungguh dia telah terjatuh kepada yang haram. Maka syariat membimbing kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang masih samar, yang kita belum tahu hukumnya. Apakah dia halal ataukah haram? Maka kita tinggalkan. Dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memberikan sebuah contoh perkara yang masih syubhat ketika dia muncul. Tetapi kemudian setelah jelas bagi para ulama, dia kemudian difatwakan dengan keharaman, yaitu kata beliau syurbud dukhan, ya, menghisap rokok. Kata beliau, kana minal mushtabih fi awwali dhuhurihi. Dulu ketika dia pertama muncul, rokok itu termasuk perkara yang samar. Apakah dia halal ataukah haram? Sampai para ulama pun berselisih pendapat. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ini ketika awal munculnya. Lalu kata beliau, lakin tabayyana al-an ba'da taqaddumi tib wa ba'da an darasa an-nas hal hadha ad-dukhan qat'an bi annahu haram. Akan tetapi sekarang telah menjadi jelas ketika dunia kedokteran sudah maju dan setelah dipelajari tentang hakikat rokok yang mengandung padanya berbagai macam penyakit, maka kata beliau qat'an, jelas sekali bi annahu haram, bahwasanya dia termasuk yang haram. Jadi awalnya masih berupa hal yang meragukan, kemudian menjadi jelas itu adalah haram. Baik. Kemudian beliau menjelaskan sebab-sebab adanya perkara yang masih samar ini. Yang pertama, qillatul ilm. Karena kurangnya ilmu. Karena kurangnya ilmu seseorang, maka banyak perkara yang menjadi samar dalam dirinya. Banyak hukum-hukum yang menjadi samar, apakah halal ataukah haram. Maka disinilah pentingnya menuntut ilmu, sehingga jelas mana yang halal, yang boleh kita lakukan, dan mana yang haram. Yang kedua, qillatul faham, kurangnya pemahaman. Terkadang seorang menghafal Al-Quran, menghafal hadis, tetapi kurang pemahaman, sehingga menjadi samar baginya banyak masalah. Padahal dia sudah tahu dalilnya, tetapi karena tidak memahami, maka dia tidak menjadi jelas akan berbagai masalah. Kemudian yang ketiga, at-taqsir fit tadabbur, kurang di dalam mentadabburi atau mengkaji, tidak mau bersusah payah di dalam membahas suatu permasalahan. Maka banyak masalah menjadi samar atas dirinya. Kemudian yang keempat kata beliau, yang paling jelek adalah su'ul qasdi, buruknya niat. Yakni seorang di dalam mempelajari Al-Quran wa Sunnah bukan untuk mencari kebenaran, tetapi justru untuk mendukung semua pendapatnya atau semua pendapat kelompoknya, bukan untuk mencari kebenaran. Jadi dia mencari-cari dalil untuk mendukung pendapatnya. Maka inilah sebab-sebab yang menghalangi seseorang dari mengenal kebenaran, mengenal yang halal dan mengenal yang haram. Tetapi kata beliau, wahadhal ishtibah la yakunu ala jami'in nas bidalil lain. Kesamaran ini tidak terjadi pada seluruh manusia. Jadi, tidak semua orang samar atas dirinya berbagai masalah. Para ulama umumnya jelas bagi mereka yang ini halal dan yang ini haram. Dan terdapat dua dalil yang menunjukkan bahwasannya tidak semua perkara itu samar. Di antaranya, yang pertama kata beliau dalam hadis ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsiru minan nas. Perkara yang samar-samar itu tidak diketahui oleh banyak orang. Berarti masih ada orang yang tahu. Masih ada orang yang tahu. Yakni para ulama. Oleh karena itu penting sekali kita merujuk kepada para ulama di dalam masalah-masalah yang seperti ini yang kita belum jelas. kita belum jelas padanya apakah halal atau haram, rujuk kepada para ulama. Allah Subhanahu wa taala telah berpesan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak mengetahuinya. Dalil yang kedua kata beliau, dari makna bahwasannya andaikan semua nususul Quran was sunnah, semua teks hadis Al-Quran dan As-Sunnah itu samar, tidak jelas di dalam menjelaskan yang halal dan haram, maka kalau begitu tidak ada yang akan mengetahui hukum syariat. Maka kesimpulannya, perkara-perkara yang syubhat ini bukan maksudnya samar bagi semua orang, tetapi hanya bagi sebagian orang saja. Dikarenakan sebab-sebab yang telah beliau jelaskan tadi, yaitu 4 sebab, kurangnya ilmu, kurangnya pemahaman, kurang di dalam meneliti, dan juga buruknya niat. Taib. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah tidak mungkin di dalam syariat ini ada sesuatu yang tidak diketahui oleh semua orang. Ini dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Bahwasannya perkara-perkara syubhat itu tidak diketahui oleh banyak orang. Menunjukkan sebaliknya juga. Tidak mungkin seluruh perkara syariat tidak diketahui oleh semua orang. Jadi mesti ada orang-orang tertentu, yakni para ulama, yang mengetahui sebagian masalah dan sebagian lagi tidak mengetahui masalah tersebut. Jadi, la yumkin an yakuna fi syari'ah ma la ya'lamuhu an-nas kulluhum. Tidak mungkin dalam syariat ini bagian yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi mesti ada orang-orang tertentu yang benar-benar mengetahui syariat, walaupun dia tidak bisa mengetahui semuanya. Baik. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, al-hathu ala tiqa'i syubhat. Dorongan untuk menjaga diri dari perkara-perkara yang samar. Jadi, hendaklah kita berhati-hati di dalam melalui kehidupan ini. Kalau kita berhadapan dengan perkara-perkara yang masih samar, belum jelas bagi kita apakah dia halal ataukah haram, maka kita tinggalkan. Jaga diri kita. Jangan sampai kita terjatuh kepada yang haram. Pelajaran yang berikutnya, annal waqi'a fi syubhat waqi'un fil haram. Bahwasannya orang yang tidak menjaga diri dari syubhat, dia menerjang hal-hal yang masih samar tersebut, maka dia telah terjatuh kepada yang haram. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang melakukan perkara yang masih samar tersebut, maka berarti dia telah terjatuh kepada hal yang haram. Kenapa? Li'annahu lam yastabri' lidinihi. Karena dia tidak menjaga dirinya. Karena dia tidak menjaga dirinya, yakni agamanya dan kehormatannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjaga dirinya dari yang syubhat, yang masih samar tersebut, maka berarti dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Oleh karena itu, orang yang menerjang syubhat, yang melakukan perkara yang masih samar, dia telah terjatuh kepada yang haram karena dia tidak menjaga agama dan kehormatannya. Pelajaran yang berikutnya adalah husnu ta'limin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika bidarbil amsalil mahsusa litatabayyana biha al-ma'ani al-ma'qulah. Yaitu dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan yang biasa disaksikan oleh panca indera manusia agar menjadi jelas makna-makna yang dapat dipahami oleh akal. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang melakukan perkara-perkara yang syubhat yang masih samar, karra'i yar'a haulal hima, bagaikan seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan perumpamaan dengan sebuah perumpamaan yang biasa dilihat oleh para sahabat. Maka ini menunjukkan bagusnya pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, orang yang menerjang perkara syubhat yang masih belum jelas apakah itu halal atau haram, dia bagaikan penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan. Yushiku an yarta'afihi. Hampir-hampir saja dia jatuh kepada daerah larangan tersebut. Jadi, kalau dia bawa gembalaannya di sekitar daerah larangan, kemudian hewan-hewan gembalaannya ini melihat ada rumput yang hijau, maka tentunya mereka akan mendatangi daerah tersebut dan sulit baginya untuk menghalanginya. Ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami berikan kepada manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Maka ini menunjukkan bagusnya pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi, apakah hadis ini membolehkan seseorang membuat daerah larangan pada suatu padang yang luas misalkan, kemudian dia membuat daerah larangan, gembalaan orang lain tidak boleh masuk ke padang ini? Maka ulama menjelaskan bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi di sini cuma sekedar menjelaskan sesuatu yang pernah terjadi. Sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tarkabunna sunana man kana qablakum." Kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan buruk orang-orang sebelum kalian. Ini bukan berarti membenarkan perbuatan tersebut. Demikian pula hadis ini, bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan tanpa ada pengecualian terhadap orang-orang yang membuat daerah larangan sehingga gembalaan orang lain tidak bisa masuk ke tempatnya. Tetapi di sini ada perincian. Yang pertama, kalau dia buat daerah larangan tersebut khusus untuk dirinya dan untuk hewan-hewannya saja, maka ini haram. Maka ini haram. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna syuraka fi thalathatin fil kala'i wal ma'i wan nar." dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Daud bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum muslimin itu berserikat dalam tiga perkara, rumput, air dan api. Rumput, air dan api. Yakni tidak boleh ada yang menguasai kepemilikan umum untuk dirinya sendiri. Harus dibagi-bagi. Taib. Adapun untuk yang kedua, kalau dia membuat daerah larangan tersebut dikhususkan untuk kaum muslimin atau hewan-hewan sedekah atau hewan-hewan yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak dia khususkan untuk dirinya sendiri, maka boleh. Maka hal ini dibolehkan. Taib. Ini di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Insyaallah taala masih banyak pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari hadis ini. Kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya insyaallah taala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, barusan kita telah mendengarkan penjelasan dari hadis Arba'un Nawawiyah, hadis yang keenam, yakni sesungguhnya yang halal jelas dan yang haram juga sudah jelas. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, mengambil faedah dari apa yang telah kita ikuti. Dan sekarang kita langsung aja menginjak kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Bagi antum semua yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilahkan untuk mengirimkannya ke kami di 0853-5302-0304, 0853-5302-0304. Atau bisa juga mengirimkannya melalui surat kalimat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Sindangsari, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustadz Abu Abdillah Sofyan Hafidhahullah Ta'ala. Kepadanya kami persilakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabad. Assalamualaikum, waalaikumsalam, maaf Pak Ustadz. Mau tanya, kalau kita dah tahu orang yang menyimpang, bolehkah kita baca buku-buku karangannya, karena kadang ada yang bagus? Pertanyaan ini persis seperti hadis yang telah kita bahas ini, bahwasannya hendaklah kita menjauhi perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang bisa mengantarkan kita kepada yang haram. Iya. Maka hendaklah kita menjauhi buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang memiliki penyimpangan yang berat. Penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, penyimpangan-penyimpangan dalam manhaj. Karena bisa jadi kita terpengaruh dengan buku-buku tersebut tanpa kita sadari. Sebab hati itu lemah. Seperti kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, أكثر أئمة السلف على هذا التحذير يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. Kata beliau rahimahullah, kebanyakan para imam salaf mentahdir, mengingatkan kaum muslimin dari kesesatan orang-orang yang menyimpang dari agama Allah. Kenapa? Yarawna annal quluba dha'ifah. Mereka lihat, mereka pandang hati itu lemah. Wa syubah khattafah, dan syubhat, hal-hal yang samar ini, itu menyambar-nyambar. Artinya dapat mempengaruhi hati seseorang dan seringkali tanpa dia sadari. Maka hendaklah membaca buku-buku yang sudah jelas ditulis oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ini persis dengan apa yang kita bahas dalam hadis ini. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kemarin kan disebutkan bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawa. Maksudnya gimana Ustaz? Sedangkan ana rumahnya warung dan di dalamnya jualan sampo sabun yang ada gambar bernyawa dibungkusnya. Apakah malaikat tidak mau masuk? Sebagian ulama menjelaskan kepada kita tidak ada pengecualian. Sama saja. Termasuk dalam apa-apa yang disebutkan di dalam pertanyaan ini. Semua gambar bernyawa akan menghalangi malaikat. Sebab demikian yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan sebagian ulama yang lainnya seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat kalau gambar-gambar tersebut berada di suatu tempat yang akan berakhir di tempat sampah, maka tidak mengapa. Ya, seperti gambar-gambar dibungkus sampo, sabun, dan sebagainya. Di mana pada akhirnya dia akan masuk ke tempat sampah. Akan tetapi, tetap kita berusaha semampunya, bisa disiasati. Mungkin ditempelkan harga di situ, tepat di wajahnya, di kepalanya sampai hilang. Karena hakikat gambar itu kepala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-suratul ras." Hakikat gambar itu kepalanya. Jadi hilangkan saja kepalanya. Seperti itu. Mungkin bisa ditaruh apa? Harganya di situ. Kan ada price list itu. Yani daftar harga yang bisa ditempelkan. Taib. Atau diatur penataan sebuah toko atau warung itu agar jangan sampai terlihat gambar-gambar yang ada di barang-barangnya. Diatur saja. Tinggal pengaturan saja. Taib. Ustaz ada pengajian dengan yang ibu-ibu hadir di hijab. Tapi sebelum masuk pada materi yang dibahas, didahului ibu-ibu membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian membaca surat-surat pendek. Pertama dibaca bareng oleh semua yang hadir. Kemudian kalau ada tambahan surat, ustadznya dulu satu ayat. Kemudian diikuti oleh ibu-ibu yang hadir. Sampai surat yang ditentukan. Dan diperdengarkan kepada ustadznya. Apa boleh ustadz? Hal yang semacam itu. Bukannya sama dengan memperdengarkan suara wanita secara langsung. Meski memakai hijab. Ya, kita nasihatkan untuk menghindari yang seperti ini. Karena bisa mengantarkan kepada fitnah. Kepada cobaan dan godaan antara laki-laki dan wanita. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, kayaknya pertanyaan saya kayaknya sudah dijawab, tapi mati lampu. Bagaimana cara memandikan mayit bukan mahramnya? Soalnya di kampung saya dibarengi dengan amil. Apakah boleh? Ini sudah kita jawab kemarin, ini tidak boleh. Kalau laki-laki memandikan wanita, kecuali suami istri. Tidak boleh laki-laki memandikan wanita, sebaliknya wanita tidak boleh memandikan laki-laki, kecuali suami istri. Iya. Tetapi harus dimandikan oleh laki-laki apabila jenazah itu laki-laki, dan sebaliknya apabila jenazah itu perempuan, dimandikan oleh perempuan. Baik. Alhamdulillah RDS masih mengudara di Garut. Alhamdulillah. Apabila kita membeli emas pada sebuah toko emas, lalu emas tersebut putus, lalu kita patri dan dijual kembali ke toko tersebut tanpa disebutkan cacatnya, agar harganya tidak berkurang. Apa bukan sebuah penipuan? Dan termasuk penipuan pula apabila emas yang sudah lusuh warnanya lalu disemprot kembali biar seperti baru lagi? Ya jelas, termasuk penipuan. Kalau barang itu cacat, kemudian kita sembunyikan cacatnya, walaupun kita beli di toko itu. Iya. Dan ini akan menghilangkan keberkahan, sebagaimana dalam As-Sahih dari Hakim bin Hizam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima." Penjual dan pembeli boleh memilih apakah meneruskan transaksinya atau membatalkan selama mereka belum berpisah. Apabila mereka jujur dan menjelaskan kesalahan yang menjelaskan cacat yang ada pada barang, maka akan diberkahi perniagaan mereka berdua. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu baihi. Tapi kalau mereka dusta, yang jelek dibilang bagus, dan mereka menyembunyikan cacatnya, maka akan hilang keberkahan di dalam perniagaan mereka. Jadi, kalau menjual suatu barang ada cacat, harus diterangkan cacatnya. Taib. Assalamualaikum, assalamualaikum, salam. Bolehkah akhwat ketika keluar rumah memakai gamis yang ada bordir-bordir sederhananya? Syariat mengajarkan kita untuk menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Ini godaan antara laki-laki dan wanita. Maka hindari yang seperti ini. Kecuali kalau tertutup. Kecuali kalau tertutup. Soalnya bordirnya di bagian dalam. Iya. Ketika dia berjalan di tempat yang memungkinkan dilihat laki-laki, tertutup. Atau dia berjalan pada malam hari dalam keadaan yang gelap. Maka tidak mengapa seperti ini. Iya. Tapi kalau bisa dilihat oleh orang, oleh laki-laki, maka tidak dibolehkan. Assalamualaikum, salam Pak Ustaz. Mau tanya, mana yang ada contoh dari Rasul, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, atau subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar? Boleh saja, kedua-duanya boleh kita ucapkan sebagai zikir yang mutlak, kapan saja kita ucapkan. Assalamualaikum, salam Ustaz, apa arti hayyun mawjud yang biasa dibaca sebelum zikir sesudah salat 5 waktu? Fakhri Ciamis. Hayyun, yang maha hidup, mawjud, yang berwujud. Tetapi kita tidak tahu dalil. Apa ada dalilnya dibaca setelah zikir, setelah sholat 5 waktu. Wallahu alam. Hendaklah kita menghindari amalan-amalan yang belum kita yakin berdasarkan dalil. Ustaz, kalau setiap umat ada seorang nabi dan rasul diutus, lalu bagaimana dengan zaman fatrah? Hakikatnya zaman fatrah adalah zaman Nabi Isa alaihi salam. Adalah zaman syariatnya Nabi Isa alaihi salam. Tetapi ulama kita menjelaskan, bisa saja ada orang-orang tertentu yang tidak sampai risalah Rasul kepadanya. Mungkin karena sudah terlalu banyak penyimpangan ajaran-ajaran Rasul yang dilakukan oleh manusia, sehingga tidak sampai lagi kepadanya. Demikian pula kalau dia tinggal di suatu tempat yang sangat terpencil, atau mungkin dia hidup bersama Rasul tersebut, tapi dia tuli, gak bisa mendengar, juga gak bisa membaca, atau tidak bisa memahami kata-kata, ya, bisu dan sebagainya. Maka orang-orang seperti ini akan diuji pada hari kiamat. Akan diutus kepada mereka Rasul, kalau mereka ikuti, maka mereka akan dianggap sebagai orang-orang yang beriman, dan sebaliknya, kalau mereka ingkari, mereka digolongkan kepada orang-orang kafir. Demikian, ya, orang-orang yang hidup di masa fatrah, yang memang tidak pernah mendengarkan ajaran para rasul sampai kepada mereka. Taib. Akhifillah, bulan Zulhijjah akan segera tiba, berikanlah faedah-faedah yang berkaitan dengan kemuliaan bulan tersebut, tentang hajinya, kaifiyah, kurban, barakallahu fikum, wa fikum barakallah. InsyaAllah ta'ala akan di tayangkan kajian-kajian yang berhubungan dengan hal tersebut, dan sudah ditayangkan sebagiannya. Bagaimana membantah pernyataan ini? Kegiatan-kegiatan bid'ah atau syirik telah ada dalam sejarahnya jauh sebelum orang-orang itu lahir, yakni dai-dai ahlu sunnah zaman ini atau di masing-masing zaman. Dai-dai itu berbicara omong kosong. Kesyirikan itu muncul pertama kali di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah berlalu 10 abad, manusia seluruhnya berada di atas tauhid, sebagaimana dalam riwayat Bukhari. Adapun kebid'ahan pertama kali muncul adalah bid'ah khawarij, yaitu di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka apa yang dilakukan para nabi ketika muncul kesyirikan? Allah utus para nabi dan rasul untuk mengajak manusia kembali kepada tauhid. Apa yang dilakukan para ulama ketika muncul bid'ah? mereka memperingatkan umat akan bahaya kebid'ahan tersebut. Bagaimana bisa dikatakan itu omong kosong? Sedangkan para nabi dan rasul berdakwah kepada tauhid, memberantas kesyirikan. Demikian pula para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat juga memberantas kebid'ahan dan kesyirikan. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jelaskan kalimat takdir hanya bisa diubah dengan doa. Doa bisa menepis bencana dan mendulang rahmat. Arianto Cipari. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala maksud dari hadis doa dapat merubah takdir itu bukan berarti perubahan tersebut bukan merupakan bagian dari takdir Allah. Tetapi kata beliau, orang yang berdoa dan dirubahnya takdir karena doanya, itu juga bagian dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga bagian dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Sebab seorang tidak mengetahui takdirnya sebelum takdir itu terjadi. Maka kita berdoa. Kita selalu berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah. Karena kita tidak tahu apakah Allah akan menjadikan kita sebagai orang yang termasuk penghuni neraka atau penghuni surga. Kita tidak tahu. Maka kita selalu berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah. Iya. Dan jangan kita mengira takdir itu dirubah berarti keluar dari takdir, tidak. Bukan itu maksudnya. Tidak keluar dari takdir. Perubahan takdir itu pun bagian dari takdir. Demikian yang dijelaskan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Assalamualaikum, bagaimana kaifiyah zikir setelah salat maghrib? Apakah setelah salat sunnah atau sebelum salat sunnah? Apakah zar atau sir? Sebelum salat sunnah dan dilakukan dengan sir. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan usaha saya sebagai reparasi televisi sedangkan acara-acara TV tidak mendidik? Apakah harus cari pekerjaan lain? Cari pekerjaan lain. Sebab telah dimaklumi bersama siaran-siaran televisi kebanyakan atau mungkin semuanya mengandung kemaksiatan. Ya. Sampai acara dakwah pun kadang-kadang diselingi dengan iklan-iklan yang berbau maksiat. Dan dakwah itu sendiri kadang-kadang bukan dakwah kepada pintu-pintu surga, tetapi dakwah kepada pintu-pintu neraka. Ya. Dakwah mengajarkan syirik dan bid'ah. Jadi, kalau kita bekerja dalam bidang seperti ini sama saja ta'awun. Ya, tolong menolong. Maka cari pekerjaan lain, insyaallah taala masih banyak pintu-pintu rezeki yang lebih berkah. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz, ada seorang suami bilang anjing pada istrinya, jatuh talaknya, mohon dijelaskan hari ini. Lafaz talak itu ada yang sharih dan ada yang ghairu sharih. Ada yang tegas dan ada yang tidak tegas. Adapun yang tegas, kalau dia mengatakan, saya ceraikan kamu, maka jatuh talaknya. Tetapi yang tidak tegas, seperti misalkan, silakan pulang ke rumah orang tuamu, atau lafaz yang seperti ini, maka tergantung maksudnya. Tergantung maksudnya. Iya. Kalau memang lafaz makian seperti ini biasa digunakan untuk menceraikan dan memang dia bermaksud untuk menceraikan, maka jatuh. Jika tidak, maka tidak. Baik, dan tentunya ini adalah ucapan yang sangat tercela. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malaikat tidak akan masuk rumah. Oh ya, ini sudah dijawab tadi. Apakah termasuk sum'ah? Apabila kita menyebutkan sebuah kebaikan, baik yang ada pada diri sendiri atau pada orang lain, dengan tetap menjaga niat supaya tidak terjatuh pada perbuatan sum'ah. Dan apakah tidak termasuk sifat yang ingin terpuji, apabila kita mendukung sebuah kebaikan, baik dengan kata-kata atau sikap sementara, tetap menjaga niat yang ikhlas karena Allah. Ya, ini kembali kepada niatnya. Apakah dia menyebutkan kebaikan itu untuk sebagai pelajaran, ataukah untuk membanggakan diri agar mendapatkan pujian? Kembali kepada niatnya. Iya. Kembali kepada niat yang ada dalam hatinya. Afwan Ustaz, bagaimana cara sholat dalam kereta bagi musafir, sementara di dalamnya terjadi ikhtilat? Pertama diusahakan dulu di tempat yang layak untuk sholat di situ. Dan biasanya di kereta-kereta itu disiapkan musalla, tempat sholat, walaupun kecil, ada tempat sholatnya. Yang kedua, kalau tidak bisa mendapatkan tempat ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Maka sholat di mana saja yang memungkinkan untuk kita sholat padanya. Iya. Kalau memang tidak bisa mencari tempat yang lain. Taib. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah pembahasan mengenai materi kajian sudah selesai. Pembahasan pertanyaan-pertanyaan juga sudah selesai. Maka dengan ini berakhir pula perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dan faedah dari apa yang telah kita ikuti. Tapi sebelumnya di sini, sebelum kami tutup, di sini ada pengumuman dari panitia pengajian akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, hadirilah pengajian akbar sikap rakyat terhadap pemerintah untuk pria dan wanita di Masjid Agung Darussalam Purbalingga bersama Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafidahullah, yakni hari Ahad 23 Oktober 2011 jam 9.30. Dan ini bisa didengarkan juga di 101,4 FM Radio Al-Mansurah. Saya ulangi, hadirilah pengajian akbar sikap rakyat terhadap pemerintah untuk pria dan wanita di Masjid Agung Darussalam Purbalingga bersama Al-Ustadz Luqman Ba'abdu hari Ahad 23 Oktober 2011 jam 9.30 sampai dengan selesai. Bagi antum yang berdomisili dekat dengan daerah tersebut atau ingin mengikuti kajian tersebut, kami persilahkan untuk hadir pada waktunya, yakni hari Ahad 23 Oktober 2011 Masehi jam 9.30 sampai dengan selesai. Mungkin ini pengumumannya. Dan jazakallahu khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.